Sekarang sayang hidup bersamaku. Dalam rumah tangga apapun tak punya. Aku bahagia walau hidup susah. Asalkan dirimu selalu setia. Biarlah bagaimana sayang hidup bersamaku. Dalam rumah tangga apapun tak punya. Aku bahagia walau hidup susah. Asalkan dirimu selalu setia. Biarlah miskin harta, asalkan kaya. Tidak mudah jadi orang kaya. Bila salah melangkah bisa celaka. Kebanyakan yang kaya lupa daratan. Anak serta istrinya oh dilupakan. Miskin jangan terlalu kaya. Jangan baiknya hidup sederhana saja. Bagaimana sayang hidup.